بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian di antara manfaat dan hikmah dari zakat, bahwa zakat ini mencegah terjadinya sejumlah perbuatan yang tidak terbaik seperti mencuri, merampok dan semisal dengannya. Sebab adanya pencurian, perampokan dan apa yang semisal dengannya ini muncul karena orang-orang fakir yang mereka tidak mendapatkan sesuatu yang menutupi hajatnya, maka dengan adanya zakat diberikan kepada mereka yang perlu dan butuh, maka ini akan membantu mereka untuk menjaga diri dan mengambil dari sumber-sumber yang benar. Kemudian juga di antara hikmah dan manfaat dari zakat, bahwa zakat ini menjadikan masyarakat muslim itu bagikan suatu keluarga yang saling mengerti apa yang diperlukan dan dibutuhkan, menjadikan mereka bersaudara. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Seorang mu'min bagi mu'min yang lainnya bagikan bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Dan di dalam hadis Nu'man bin Bashir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Rubbama kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi, itu bagikan satu tubuh. Apabila sebagian dari mereka, sebagian dari tubuh ada yang mengeluh sakit, maka dirasakan oleh sebagian yang lain dengan panas atau tidak bisa tidur. Dengan panas atau tidak bisa tidur. Iya. Kemudian dari manfaat dan faedah dari zakat ini, dia ini menghindarkan seorang hamba dari kepanasan hari kiamat. Iya. Dan dimaklumi pada hari kiamat bagaimana matahari didekatkan di atas kepala, matahari didekatkan di atas kepala dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disahihkan oleh beberapa ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yusalla bainan nas. Setiap orang berada di teduhan sedekahnya, di bawah teduhan sedekahnya sampai ditetapkan keputusan antara manusia, maksudnya sampai telah dilakukan al-hisab. Iya. Kemudian di antara dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang 7 orang yang diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan seorang lelaki bersedekah dengan sebuah sedekah sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Iya. Kemudian dari manfaat dan hikmah dari sedekah ini, dari zakat ini, zakat membantu seorang mukmin untuk mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan batasan-batasan yang digariskan oleh Allah. Ya. Tatkala ia senantiasa menanamkan di dalam dirinya ada kewajiban zakat, dan ini adalah hal yang telah ditetapkan merupakan ketentuan dalam batasan Allah, maka ini artinya dia membiasakan dirinya untuk mengenal batasan-batasan Allah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari manfaat dari sedekah ini, ya, ditahannya sedekah ini menurunkan turunnya musibah yang akan menimpa kaum mukminin. Nah, di mana Syekh Al-Albani rahimahullah taala menghasankan atau mensahihkan hadis Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang panjang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalamnya, "Walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama'. Walaula al-baha'im lam yumtaru." Dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka kecuali mereka akan ditahan untuk mendapatkan hujan dari langit. Dan dikata bukan karena hewan-hewan ternak, mereka tidak akan mendapatkan hujan. Iya. Mereka tidak akan mendapatkan hujan. Kemudian orang yang menunaikan zakat ini melambangkan kesyukuran seorang hamba, dan dimaklumi bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bersyukur. Iya. Dan salah satu bentuk kesyukuran adalah dia keluarkan harta itu sesuai dengan apa yang diperintah. Apabila hak wajib ada, maka dia keluarkan, dan dia telah mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Dan ketika Rabb kalian mengumumkan dan dikata kalian bersyukur, sungguh saya akan menambah kalian, dan dikata kalian kufur, maka sungguh siksaanku sangatlah pedih. Kemudian dari manfaat dari zakat ini akan menyebabkan pahala berlipat ganda. Ya, apalagi kalau ia sangat ikhlas di dalam zakatnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Matsalul mu'min, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menginfakkan satu biji. Ya. Satu biji ini tumbuh kemudian melahirkan 7 tangkai. Dari setiap tangkai berbuah 100 biji. Jadi asalnya satu, kemudian dia mendapatkan hasilnya berapa? 700 biji. Nah, wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas. Dibawakan di sini nama al-wasi' untuk menunjukkan luasnya pemberian Allah. Ya. Alim, dan Allah maha mengetahui. Dibawakan di sini nama al-alim sebab Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui siapa yang berhak dilipat gandakan pahalanya dan siapa yang tidak dilipat gandakan. Itu semuanya kembali kepada niatnya, dan Allah Maha mengetahui siapa yang ikhlas dalam niatnya dan siapa yang tidak ikhlas. Nah, kemudian di antara hikmah dan manfaat dari pada sedekah ini menjaga orang yang mengeluarkannya dari siksaan. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil, ya, bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, bagaimana ia disiksa, ya, pada hari kiamat dengan siksaan-siksaan yang pedih. Maka kalau dia menjaga dirinya dengan mengeluarkan zakat, maka dia pasti mendapatkan manfaat, terhindar dari siksaan-siksaan tersebut. Nah, ya, Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah rahimahullah, ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Ada seorang lelaki dari hadis Jabir, seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, ra'aita law adda ar-rajulu zakat malihi, bagaimana pendapatmu kalau engkau melihat ada orang yang menunaikan zakat hartanya? Maka Nabi bersabda, man adda zakat malihi faqad dhahaba anhu syarru, siapa yang menunaikan zakat hartanya maka akan hilang kejelekan dari harta itu, akan hilang kejelekan dari harta itu. Maka ini menunjukkan bahwa siapa yang menunaikan zakat, maka ini menyebabkan hartanya hanya berisi kebaikan, tidak ada kejelekan padanya, dan diangkat musibah dari harta tersebut. Iya. Dan juga di antara manfaatnya bahwa zakat ini menyebabkan sucinya harta, menyebabkan sucinya harta yang tersisa, sucinya harta yang tersisa, dan menjaga harta yang tersisa tersebut dari kerusakan. Ya, menjaga harta yang tersisa dari kerusakan. Ya, dan ini dimaklumi secara umum ya. Sebuah harta yang halal kalau bercampur dengan harta yang haram, ia akan membahayakan harta yang halal itu. Maka apabila misalnya dia menahan zakatnya, tidak dia keluarkan, maka ada hal yang haram yang ada pada hartanya. Ya, maka ini akan membahayakan hartanya kalau tidak dia keluarkan zakatnya. Karena itu siapa yang mengeluarkan zakatnya, maka dia pasti akan mendapatkan kebaikannya, akan mendapatkan kebaikannya dan menjaga hartanya dari kerusakan. Iya. Dan menunaikan zakat ini merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina yumakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Ya. Orang-orang yang apabila kami berikan kedudukan di muka bumi, mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Perhatikannya, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Ini bagi orang yang diberi kedudukan oleh Allah, dia tegakkan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan untuknya. Sebab mereka ini yang dijanjikan dengan pertolongan. Ya. Nah, mereka dijanjikan dengan pertolongan. Baik. Kemudian di antara manfaat dari zakat ini bahwa zakat ini akan menambah keimanan di dalam hati hamba dan menambah petunjuk untuknya. Ya. Sebab orang yang melakukan amalan ketakwaan pasti akan bertambah ketakwaan dan bertambah petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum." Orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah tambah petunjuk untuk mereka dan Allah datangkan ketakwaan untuk mereka. Iya. Dan orang-orang yang berinfak, bersedekah, apalagi dia mengeluarkan zakatnya, Allah jamin untuknya dia mendapat petunjuk dan Allah jamin untuknya keberuntungan. Iya. Kita semua tahu ayat di awal surah Al-Baqarah, iya, disebutkan sifat orang-orang yang beriman, dan di antara sifat mereka, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, tayib sebelumnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat dan mengeluarkan menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Ya. Kemudian disebut di akhir di ayat yang kelima, ulaika ala kudami rabbihim, mereka inilah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Jadi jamin untuknya petunjuk dan dijamin apa? Dijamin untuknya keberuntungan. Iya. Kemudian dari manfaatnya juga, orang yang menunaikan zakatnya, iya, dan zakat ini memberikan bantuan kepada saudaranya yang kesusahan, maka dia pasti mendapatkan bagian kebaikan dari hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi ad-dunya, naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah." Ya. Siapa saja dari seorang mukmin yang melapangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lapangkan untuknya kesusahannya pada hari kiamat. Dan siapa saja dari seorang mukmin yang memudahkan seorang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Kemudian di akhir hadis Rasulullah bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana Allahu fi ma wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Ya, dan Allah terus bersama seorang hamba itu, membantu hamba itu sepanjang hamba ini senantiasa membantu saudaranya. Sepanjang hamba ini senantiasa membantu saudaranya. Nah, kemudian mengeluarkan zakat yang diambil oleh orang-orang yang lemah. Ya, diterangkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah sebab datangnya pertolongan. Nah, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Tahukah kalian bahwa kalian ini mendapatkan pertolongan, mendapatkan rezeki, ya, karena kalian perhatian kepada orang-orang lemah di antara kalian. Perhatian kepada orang-orang yang lemah di antara kalian. Nah, orang yang mengeluarkan zakatnya dan mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dilipat gandakan untuknya kebaikan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah, falahum ajrukum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Orang-orang yang menginfakkan hartanya, ya, malam dan siang, secara tersembunyi maupun terang-terangan, maka untuk mereka pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian ketahuilah bahwa sebab turunnya rahmat Allah itu banyak. Salah satu sebab turunnya rahmat Allah adalah apabila seorang hamba mengeluarkan zakatnya. Apabila hamba mengeluarkan zakatnya. Nah, karena itu di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasula la'allakum turhamun." Tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, keluarkanlah zakat, dan taatlah kalian kepada Rasul, pasti kalian akan dirahmati. Pasti kalian akan dirahmati. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang mengeluarkan zakatnya, dijanjikan untuk mereka surga, dan dijanjikan untuk mereka berbagai kebaikan dan ihsan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab Allah telah berfirman, "Wa ahsinu fa inna Allaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan tidak diragukan bahwa orang yang mengeluarkan zakatnya termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemudian ya, banyak lagi manfaat yang lain dan hikmahnya. Ya. Kalau kita cermati bagaimana penyaluran zakat itu disalurkan kepada amilin alaiha, disalurkan kepada al-muallafa qulubihim, kepada al-gharimin, kepada orang-orang yang berperan di jalan Allah, membantu orang yang musafir, kehilangan bekal, ini terkandung di dalamnya sejumlah amalan mulia, sejumlah kebaikan. Demikian pula budak yang membebaskan dirinya, dia menanggung utang untuk membayar dirinya supaya dibebaskan, ya, maka akan nampak dari sini betapa agungnya dan betapa besarnya faedah dan manfaat dari zakat ini. Nah, ini sejumlah dari fawaid, manfaat dan hikmah, ya, disyariatkannya zakat. Dan tentunya banyak lagi manfaat dan hikmahnya. Dan apa yang saya terangkan itu hanya sekedar isyarat-isyarat. Tapi di sini saya ingin memberikan kesimpulan garis-garis besar tujuan dari disyariatkannya zakat. Ya. Garis-garis besar tujuan disyariatkannya zakat. Yang pertama, bahwa zakat itu adalah ibadah berkaitan dengan harta. Ibadah disyariatkan kaitannya dengan harta. Kemudian yang kedua, garis-garis besar disyariatkan zakat. Zakat itu mensucikan. Mensucikan ya, seorang hamba dari akhlak yang jelek, dari dosa dan kejelekan. Nah, kemudian garis-garis besar dari tujuan zakat membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang memiliki kebutuhan. Kemudian yang keempat, ya, dari garis besar tujuan zakat, bahwa zakat ini dengannya ditumbuhkan ya, kebersamaan antara kaum muslimin. Ditumbuhkan kebersamaan dan persaudaraan antara kaum muslimin. Ya. Kemudian di antara manfaat atau di antara garis-garis besar dari zakat ini, zakat ini menggugurkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa hamba. Iya, menggugurkan dosa-dosa hamba dan mensucikan jiwanya. Ya. Juga di antara garis besar dari zakat ini, bahwa zakat ini mensucikan apa harta, ya, mensucikan hartanya. Nah, dan dari garis besar tujuan zakat itu adalah ujian bagi hamba. Ujian bagi hamba. Jika ia mendapatkan perintah dari Allah mengeluarkan zakat, dia jawab atau tidak, maka ini adalah ujian. Kemudian yang apa yang ke-9 dari garis besar ya, tujuan dari zakat ini adalah membangun perekonomian umat. Membangun perekonomian umat. Sebab harta kalau hanya berada di tangan orang-orang kaya ya, tidak diberikan kepada orang-orang yang lemah, supaya orang-orang lemah juga memiliki harta bisa dia putar, maka ini akan menyebabkan kurangnya ya, dan lemahnya perekonomian di tengah umat. Ya. Maka ini diantara manfaat yang sangat besar sekali. Nah, karena itu kalau kita perhatikan fikih dari zakat ini, dari pembahasan zakat, ya, kemudian kita perhatikan fikih di dalam bab muamalah, ya, harusnya ya, sebuah negara atau sebuah pemerintahan tidak perlu memungut pajak dari rakyatnya dan tidak perlu mengambil biaya maupun cukai dari rakyatnya. Kenapa? Sebab sistem perekonomian yang terpetik dari hukum-hukum zakat dan hukum-hukum perdagangan, hukum-hukum muamalah yang ditetapkan dalam Islam itu sudah menjamin kesejahteraan untuk umat. Sudah menjamin kesejahteraan untuk umat dan mencukupi mereka. Tapi sangat disayangkan karena kaum muslimin kurang memahami fikih ini, akhirnya tidak tergambar kepada mereka bagaimana cara ya, untuk mengembangkan diri, memunculkan perekonomian, ya, kemudian membentuk kesejahteraan, tidak tergambar di dalam benak mereka. Yang tergambar bagaimana cara berbuat riba, mengambil harta manusia tanpa kebenaran, ya, ingin dapat ya, harta begitu saja dengan jalur-jalur yang tidak dibenarkan. Ini yang tergambar dan banyak dilakukan oleh manusia. Sehingga praktek-praktek riba berjalan dengan sangat luasnya dan beraneka ragam, dan bentuk serta cara memakan harta manusia dengan kebatilan ya, telah dikemas dengan kemasan-kemasan yang sangat indah dan menipu banyak manusia. Menipu banyak manusia. Karena itulah ya, ini salah satu titik pentingnya kita mempelajari dan membahas kitab zakat ya, pada daurah kali ini. Nah, baik, saya akan berpindah membahas, masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu tentang syarat-syarat wajibnya zakat. Syarat diwajibkannya zakat. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala di sini beliau berkata, ya, kata beliau rahimahullahu, wa hiya wajibatun ala kulli muslimin wa hurrin malaka nisaban wa la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-hawlu illa al-kharija min al-ard wa makana tabi'an lil-asl kana ma'in nisab wa ribih at-tijara fa inna hawlahuma hawlu aslihima. Iya, di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu ta'ala menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya zakat. Iya, diwajibkannya zakat. Baik, pertama, kapan zakat itu wajib atas seseorang? Kapan zakat wajib atas seseorang? Syekh rahimahullah menjelaskan beberapa syarat. Syarat yang pertama, kata beliau, wa hiya wajiban. Zakat itu wajib ala kulli muslim, terhadap setiap muslim. Maka ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, bahwa zakat itu diwajibkan atas setiap muslim. Syaratkan keislaman. Syaratkan keislaman. Sebab kafir, mereka tidak diterima amalannya. Tidak diterima amalannya. Nah, karena itu disyaratkan keislaman pada syarat wajibnya. Ya, tapi bersamaan dengan itu, jangan dianggap bahwa orang kafir yang tidak mengeluarkan zakat, mereka tidak mendapat dosa pada hari kiamat. Tidak. Di sini adalah letak kejelekan, kekufuran. Sebab kafir ini dia mukhatab bi furu'is syariah. Kalau dia tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak ini, dia akan disiksa tatkala dia tidak melakukannya. Dan ia tatkala melakukannya tidak diterima amalannya, sebab dia adalah apa? Sebab dia adalah kafir. Nah, maka syarat yang pertama dari syarat wajibnya zakat, harus seorang muslim disyaratkan keislaman. Syarat yang kedua adalah syarat al-hurriyah. Syarat al-hurriyah. Syaratkan al-hurriyah. Kebebasan. Bukan seorang budak. Bukan seorang budak. Sebab seorang budak itu dia tidak memiliki harta. Harta yang dia miliki, harta yang dimiliki oleh seorang budak itu adalah harta tuannya. Harta tuannya. Nah, karena itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau bersabda, nah, man ibta'a 'abdan wa lahu malun famaluhu lilladhi ba'ah illa an yashtarita al-mubta'. Siapa yang menjual seorang budak dan budak ini punya harta, maka hartanya bagi siapa yang menjualnya. Hartanya bagi siapa yang menjualnya, kecuali kalau disyaratkan oleh orang yang membeli. Orang yang membeli. Maka di sini menunjukkan bahwa budak itu tidak memiliki harta. Hartanya milik siapa? Kalau budak ada harta, maka harta budak ini milik siapa? Milik tuannya. Jadi kalau tuannya menjual budaknya, ada hartanya, maka harta ini pada tuannya, budaknya saja yang pergi. Jelas ya? Kecuali kalau orang yang membeli mensyaratkan, saya beli budaknya bersama dengan seluruh yang dia miliki. Barulah dia menjadi milik orang yang membeli. Nah, jelas ya? Maka disyaratkan harus ada apa? Kebebasan. Ini pada seluruh jenis zakat wajib kecuali zakat fitrah. Kecuali zakat fitrah sebagaimana yang akan datang. Kecuali zakat fitrah sebagaimana yang akan kita terangkan. Baik. Kemudian, syarat yang ketiga dari syarat apa? Wajibnya zakat, kata penulis, malaka nisaban. Dia memiliki nisab. Sebelum kita membahas memiliki nisab, nisab itu artinya dia memiliki harta sampai ke kadarnya. Masih ada syarat sebenarnya, syarat yang kelima tidak disebutkan di sini oleh penulis. Tapi syarat yang kelima ini kita letakkan pada urutan yang ketiga. Nah, syarat yang ke apa namanya? Yang ketiga, yang disyaratkan adalah bahwa harta tersebut sudah tetap menjadi miliknya. Ini syarat istiqrar al-mulk. Istiqrar al-mulk, kepemilikan sudah tetap bagi dirinya. Nah, jadi zakat itu tetap, kalau zakatnya tetap untuk dia, barulah telah keluar apa? Telah wajib zakatnya. Nah, telah wajib zakatnya. Sebab hadith-hadith yang menjelaskan tentang kewajiban zakat ini semuanya berkaitan dengan masalah hal-hal yang dimiliki oleh seorang hamba. Dimiliki oleh seorang hamba. Karena itu disyaratkan istiqrar al-mulk. Kepemilikan yang sudah tetap. Kepemilikan yang sudah tetap. Dari syarat inilah dibahas nanti tentang masalah zakat piutang. Apakah piutang itu, kalau orang punya piutang sama orang, saya misalnya menghutang, saya misalnya punya uang, dipinjam oleh seseorang, berarti saya punya piutang ada di tangan orang itu. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat dari piutang itu? Nah, ini akan datang insyaallah taala pembahasannya, akan disebut oleh Syekh rahimahullahu taala dalam kitab. Namun akar pembahasan ini di dalam masalah apa? Istiqrar al-mulk, ketetapan kepemilikan. Dilihat kepemilikannya tetap atau tidak. Karena itu orang yang berutang ini tadi dilihat dia mampu membayarnya atau tidak. Diharapkan dia membayar atau tidak. Kalau kapan utangnya ditagih langsung dia kembalikan atau tidak, ini memberikan pengaruh hukum dalam menetapkan wajib zakat atau tidaknya pada zakat piutang. Jelas sampai sini ya? Iya, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat disebutkan di sini oleh penulis, malaka nisaban. Dia memiliki nisab. Dia memiliki apa? Nisab. Nisab itu adalah jumlah atau kadar yang dengannya lah wajib untuk dikeluarkan zakat. Dengannya wajib dikeluarkan zakat. Jadi siapa yang memiliki harta, dia sudah sampai ke kadar tertentu, maka dia wajib apa namanya mengeluarkan zakatnya. Kalau dia sudah sampai ke kadar tertentu, maka dia telah dikatakan telah sampai hartanya kepada nisabnya. Telah sampai hartanya kepada apa? Nisabnya. Contohnya misalnya, contoh di zakat emas misalnya. Seorang kalau memiliki emas sampai ke 85 gram, walaupun saya akan rinci nanti ya berapa ininya perhitungannya, tapi saya berikan kesimpulannya. Misalnya siapa yang memiliki emas 85 gram, maka artinya telah sampai nisab. Sebab nisab emas berapa? 85 gram. Ini untuk ukuran gram kita di masa ini. Atau misalnya perak, siapa yang memiliki perak, maka dia akan peraknya mencapai nisab 595 gram. Ya, maka ini sudah mencapai apa? Mencapai nisabnya. Telah mencapai nisabnya. Ya, demikian pula misalnya kalau kita masuk ya kepada zakat peternakan misalnya. Zakat peternakan. Siapa yang memiliki 5 ekor apa? Siapa yang memiliki 5 ekor unta, maka wajib dikeluarkan apa? 1 ekor kambing. Kalau dia punya 4 ekor, ini tidak ada kewajiban zakat sebab nisabnya belum sampai. Nisabnya belum sampai. Jelas ya? Nah, kalau sampai dia memiliki nisab 10, dia punya unta 10, maka dikeluarkan 2 kambing. Dikeluarkan 2 kambing. Dan seterusnya dalam masalah unta nanti akan kita terangkan bagaimana nisab-nisabnya. Nah, misalnya kambing misalnya, siapa yang memiliki kambing dari jumlah 40 sampai 120, maka dikeluarkan apa? 1 ekor kambing. Jadi kalau kambingnya belum sampai 40, maka dia tidak wajib mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Kapan sampai 40? Berarti dia telah mempunyai nisab, sudah sampai ke nisab. Ini maksudnya. Ya, harus ada bulughun nisab, sampai kepada nisabnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan hal tersebut. Ya, mensyaratkan harus sampai kepada nisabnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa fi ma duna khamsi awqin khamsi awsukin sadaqah, laisa fi ma duna khamsi zaudin sadaqah, laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di bawah 5 awsuk sadaqah. Ya, awsuk akan kita terangkan nanti ya, zakat apa? Zakat pertanian. Ya, satu wasuk itu berapa? Ya, 5 awsuk, dia punya kadar 5 awsuk, maka telah sampai kewajiban sedekah. Ya. Siapa yang punya 5 ekor unta, maka wajib sedekah. Ya. Siapa yang punya 5 awqiyah dari emas, maka wajib sedekah. Maka diterangkan di sini kadar-kadar wajibnya sedekah. Menunjukkan disyaratkan apa? Harus ada nisab. Disyaratkan harus ada nisab. Ini syarat yang keberapa? Nah, syarat yang keempat. Syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima dari syarat wajibnya zakat, ya, telah berputar 1 tahun. Perputaran harta selama apa? 1 tahun. Syaratkan perputaran harta selama 1 tahun. Ini syartul haul, mudiyu al haul. Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, dan hadisnya dikuatkan oleh sejumlah para ulama, Nabi bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta sampai berputar padanya 1 haul, 1 tahun. Al-haul artinya 1 tahun. Ya, hartanya sudah dia miliki selama apa? 1 tahun. Jelas ya? Maka diantara syarat zakat, seluruh harta yang merupakan harta yang wajib dizakati disyaratkan harus dipegang selama apa? Selama 1 tahun. Ya, kalau dia punya kambing misalnya, ya, dia punya kambing, hah? Dia punya kambing 40 ekor, ya, dia punya kambing 40 ekor, ya, kambing ini dia miliki pada bulan Muharram, pada bulan apa? Muharram. Begitu masuk ya bulan Ramadan, ya masuk bulan Ramadan, kambingnya dijual semua, ya dijual semua. Nah sekarang pertanyaan, apakah dia kena zakat atau tidak? Hah? Jawabnya tidak kena zakat, sebab dia belum memiliki apa? Belum memiliki nisabnya. Apa belum belum sampai selama setahun, belum berputar selama setahun, belum sampai kepada haulnya. Ya. Karena itu disyaratkan harus apa? Berputar. Harta itu sudah dipegang selama berapa? Satu tahun. Tapi syarat yang kelima ini diperkecualikan beberapa hal. Ada beberapa hal yang diperkecualikan, tidak disyaratkan perputaran selama setahun. Ya. Di antara hal yang diperkecualikan, yang pertama adalah zakat pertanian. Ya. Sebab zakat pertanian itu, atau saya ganti bahasanya, zakat apa yang keluar dari bumi, supaya kita lebih umum kalimatnya. Zakat apa yang keluar dari bumi, itu disyaratkan, atau di dalam pembagiannya, nisabnya, dia kapan dipetik, maka dikeluarkan apa? Dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Itu tanpa menunggu apa? Tanpa menunggu satu tahun. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa atu haqqahu yawma hasadi." Keluarkan haknya ketika apa? Ketika dipanen. Ya kalau misalnya ada yang apa? Panen padi misalnya. Ya. Padinya sudah dikumpul sampai ke nisab. Maka jangan dia katakan, "Saya punya nisab tapi saya tunggu dulu setahun, ini kan baru panen." Tidak. Ya. Tapi harus dikeluarkan zakatnya pada saat itu. Ya. Ketika dia panen, apabila telah mencapai apa? Telah mencapai nisabnya. Ini yang diperkecualikan di sini oleh penulis. Karena itu kata penulis di syarat yang kelima, wala zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul illa al-kharij min al-ard. Ini perkecualikan. Kecuali yang keluar dari apa? Dari bumi. Nah, kemudian yang kedua yang diperkecualikan kata Syekh, wa ma kana tabi'an lil asl. Apa yang merupakan ikut kepada asalnya? Apa yang merupakan ikut kepada apa? Asalnya. Itu tidak disyaratkan haul, tidak disyaratkan kena satu tahun. Ya. Ingat ya, ada dua istilah di sini. Kita pakai nisab, pakai apa? Haul. Kalau nisab artinya apa? Kadar dia wajib. Kalau haul berputar apa? Setahun. Ya. Kata beliau yang kedua yang disyaratkan apa yang ikut kepada asal. Ya. Ya ikut kepada asal ini dua hal, dua perkara. Yang pertama nama an-nisab. Nama an-nisab. Ya. Perkembangan dari nisab. Kemudian yang kedua ribu hattijarah. Untung dari perdagangan. Fa inna haulahuma haulu aslihima. Haul dua ini, nama an-nisab dan untung perdagangan, dua hal ini nisabnya atau haulnya ikut kepada asalnya. Ikut kepada apa? Asalnya. Untuk memperjelas saya beri contoh. Seorang misalnya dia memiliki apa? Kambing 40 ekor. Dia memiliki kambing berapa? 40 ekor. Ya, ingat ya, nisab kambing 40 sampai 20 satu ekor kambing. Tapi kalau sudah 121 ya, sampai 200 maka nisabnya keluar berapa? 2 ekor kambing. Jelas ya? Sekarang ada orang punya 40 kambing. Dia dari bulan apa? Muharram dia pelihara kambingnya. Masuk ke bulan Syaban. Ya. Masuk ke bulan Syaban. Kambingnya masih 40. Tapi kambing ini semuanya sudah bunting. Jelas ya? Sudah bunting. Ya. Begitu masuk ya, bulan Dzulqa'dah, ya, semua kambing ini melahirkan. Ya. Semua kambing ini melahirkan berapa ekor? Dia melahirkan 3. Kecuali satu ekor kambing melahirkan 4. Berarti jumlah kambingnya sekarang berapa? Awan, setiap kambing 40 ya. Setiap kambing melahirkan 2 ekor kecuali satu melahirkan 3. Berarti jumlah kambingnya semuanya berapa? 121. Kan begitu? Iya. Baik, yang 121 ini ya 40 itu dari Muharram sampai bulan Dzulqa'dah. Kan begitu? Yang 81 semuanya baru lahir, kan begitu? Ya, baru lahir. Yang 81 ini nisabnya ikut kepada yang 40. Perhitungan haulnya ikut kepada apa? 40. Jadi begitu sampai ke bulan Muharram berikutnya, harus dikeluarkan zakatnya untuk 121, bukan untuk 40, tapi untuk apa? 121. Ini maksudnya. Jelas sampai sini? Diperkecualikan ini, sebab haulnya ini tidak dikatakan haulnya, wah ini baru lahir, berarti baru bulan Dzulqa'dah, bulan 11 baru mulai. Tidak. Tapi dikatakan tidak, dia haulnya mulai dari bulan Muharram, sama dengan induk-induknya yang merupakan asalnya. Yang merupakan asalnya. Jelas sampai sini? Iya. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan di sini oleh penulis adalah untung dari perdagangan. Untung dari perdagangan. Seorang misalnya berdagang, dia beli barang, buka usaha. Ya, di total modal dia dalam usaha misalnya 100 juta modal dia. Ya, dalam usaha. Jelas? Usahanya dia mulai pada bulan Muharram. Berjalan usaha, ya. Masuk 3 bulan berikutnya dia untung 100 juta. Ya, 3 bulan berikutnya jalan lagi untung 100 juta. Terus 3 bulan berikutnya berjalan lagi untung 100 juta. Masuk bulan Muharram dia untung berapa? 100 juta. Berarti jumlah hartanya sekarang semuanya berapa? Hah? Berapa? Sudah 500 juta. Ya, 4 kali dapat 100 ditambah dengan modal semuanya berapa? 500 juta. Sekarang ya, 400 yang merupakan hasil dari perdagangan ini. Ya, haulnya kemana? Apakah baru haulnya atau ikut kepada asalnya? Jawabannya ikut kepada apa? Ikut kepada asalnya. Jawabannya ikut kepada asalnya. Inilah yang dimaksudkan di sini oleh penulis bahwa apa namanya? Haulnya ikut kepada asalnya. Nah, ya. Jelas sampai sini ya? Ya, juga yang diperkecualikan oleh apa namanya? Yang diperkecualikan oleh dalil bahwa tidak ada haul di situ adalah ar-rikaz. Ya, ar-rikaz. Dan akan datang menjelaskan ar-rikaz. Ar-rikaz itu adalah harta penemuan dari peninggalan jahiliyah. Ya, dari peninggalan apa? Jahiliyah. Masih tertulis di situ tanda-tanda jahiliyah apa segala macam nampak. Ya, ar-rikaz. Jelas ya? Ini peninggalan jahiliyah dari umat-umat sebelumnya. Kalau dia dapatkan, maka ini begitu dia dapatkan dikeluarkan seperlimanya. Dikeluarkan seperlimanya. Tidak nunggu satu tahun. Ini tidak disyaratkan haul. Ya jelas ya. Ini sudah berapa ini? Sudah 4. Ya. Di dalam zakat madu, ya bagi siapa yang mewajibkan ada zakat di madu, ya madu mereka samakan dengan apa yang keluar dari bumi. Berarti tidak ada juga haulnya. Bagi siapa yang melihat, ya ada zakatnya. Dan sebagian para ulama ada yang memandang zakat pada ujrah, ya. Dan ini letak pembahasan. Ya jelas, secara umum itu beberapa hal yang diperkecualikan, ya, dari al-haul. Beberapa hal yang diperkecualikan dari al-haul. Ya jelas sampai sini ya. Jadi secara umum syarat diwajibkannya zakat ada berapa? Ada berapa syarat zakat, wajibnya zakat? Ada 5. Yang pertama al-Islam, harus ada keislaman. Yang kedua al-hurriyah, harus ya orang yang merdeka bukan budak. Kemudian yang ketiga istiqrar al-mulk, ya kepemilikan yang apa? Sudah tetap. Jadi harta dia dapatkan dia miliki. Ya. Apakah dia diberi oleh orang tuanya atau dia warisi, sudah syah menjadi miliknya. Jelas ya? Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat bulughun nisab, harus sampai kepada apa? Nisabnya. Kemudian syarat yang kelima al-haul, telah berputar 1 tahun. Tapi syarat yang kelima ini diperkecualikan berapa hal? 4 hal yang disepakati. Yang lainnya terdapat silam pendapat. Yang pertama apa yang keluar dari bumi. Apa yang keluar dari bumi itu tidak disyaratkan haul, dikeluarkan begitu panen. Kemudian yang kedua hasil dari nisab, ya, atau perkembangan dari nisab, ya. Perkembangan dari apa? Dari peternakan maksudnya, zakat ternak, ya, perkembangan dari as-sa'imah. Nah, nama as-sa'imah, kalau kita bahasakan dengan bahasa lain, sini penulis membahasakannya dengan nama an-nisab, ya. Kalau di bahasanya para penulis yang lain dibahasakan nama as-sa'imah, ya, perkembangan hewan ternak. Ya, hewan ternak hasilnya atau anaknya, maka itu ikut kepada apa? Nisabnya ikut kepada asalnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang kedua tadi, yang keempat, untung dari perdagangan. Untung dari perdagangan ikut kepada apa? Asalnya ikut kepada modalnya. Jelas ya? Ini sudah empat perkara. Ya, ditambah tiga perkara. Yang keempat apa tadi? Ar-rikaz. Ya, harta penemuan dari peninggalan jahiliyah. Ingat yang ini akan datang pembahasannya rikaz. Ya, sebab bukan semua penemuan dikatakan dikeluarkan. Ada yang gali di depan rumah orang, dia dapat ya banyak emas di situ. Ternyata yang tanam adalah ibunya. Ya, ibu pemilik rumah. Maka jangan dikatakan, oh saya dapat harta penemuan. Ya, tidak. Ini kalau diketahui, ya ada orang yang memilikinya diberikan kepada pemiliknya. Ya, kalau dia diketahui bukan dari peninggalan jahiliyah, maka dia hukumnya adalah hukum barang temuan. Hukum barang temuan itu ada pembahasan khususnya di bab luka apa? Diumumkan setahun kalau jumlahnya banyak, ya melebihi dari kadar tertentu, ya diumumkan setahun. Ya, ada hukum-hukum yang berkandung berkaitan dengannya. Jelas ya? Jadi ini sudah berapa ini? Empat. Kemudian lima, yang kelima tadi kita sebutkan pada madu, ya bagi siapa yang berpendapat adanya zakat di situ. Ya, kemudian yang keenam juga pada tambang. Ya, dari hasil pertambangan, sebab dia dikiaskan, disamakan dengan apa yang keluar dari bumi. Ya, kemudian yang ketujuh, ada yang membahas di masalah zakat ujrah. Ya, maksudnya upah dari sebuah pekerjaan, apakah upah itu langsung dikeluarkan zakatnya atau tidak. Ya, nah ini sebagiannya ada yang membahas di situ. Ya, tapi yang benarnya tidak ada zakat di situ. Yang benarnya tidak ada zakatnya. Nah, jelas ya? Iya. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, sebelum kita masuk menjelaskan poin berikutnya, jadi sini syarat wajibnya zakat ini dimaklumi ya, bahwa ini syarat berkaitan siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Tapi ada dua syarat disyaratkan tentunya apabila seorang ingin zakatnya itu sebagai zakat yang syah diterima. Pertama, dia harus ikhlas dalam mengeluarkan zakatnya. Kemudian dia dalam mengeluarkan zakat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Baik, kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Kata penulis rahimahullahu taala, "Wa la tajibu az-zakatu illa fi arba'ati anwa'." Iya. Kata beliau tidak wajib zakat itu kecuali pada empat jenis dari harta. Iya. Zakat tidak wajib kecuali pada empat jenis dari harta. Nah, yang pertama as-sa'imah min bahimatil an'am. Yang pertama as-sa'imah. As-sa'imah itu artinya yang diternakkan. Yang diternakkan. Min bahimatil an'am. Dari hewan ternak. Iya. Dan bahimatil an'am yang diinginkan di sini itu hanya tiga jenis hewan menurut kesepakatan. Iya. Yang pertama adalah unta. Yang kedua adalah sapi, semisal dengannya kerbau. Ingat ya, sapi dan kerbau itu sama di dalam zakat. Ya. Jangan karena di dalam hadis disebut bakar, bakara. Oh, kerbau bahasa Arabnya jamus, berarti dia bukan bakara. Nah, dia sama jenisnya. Sama jenisnya. Karena itu, ya, para ulama kita masih memfatwakan bahwa kerbau dan sapi itu sama di dalam zakat, kewajiban zakat di dalam sembelihan, udhiyah. Ya. Nah, juga syah untuk disembelih. Nah, dan pada hal-hal yang lainnya. Baik. As-sa'imah ya. As-sa'imah artinya yang diternakkan. Apa arti yang diternakkan itu? Hah? Yang diternakkan itu artinya apa? Ia dipelihara, dibiarkan merumput, makan merumput, itu diternakkan namanya. Dan dia diternakkan untuk diperah dan diambil susunya dan dimanfaatkan, atau untuk dikembangkan, ya supaya beranak dan beranak. Ya, tapi caranya diternakkan, dibiarkan dia makan rumput sendiri, mengambil makanannya. Iya, jelas sampai sini ya? Ya. Berbeda dengan hewan yang hanya dikurung di kandang saja. Hanya dikurung di kandangnya. Si pemilik membeli makanan, ya, membeli rerumputan, kemudian diberikan oleh kepada hewan di kandang. Hanya seperti ini bukan sa'i mana-mana. Jelas ya? Bukan sa'i, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Jadi jangan salah paham. Nah. Ya. Demikian pula yang apa? Misalnya tidak diperkembangkan, dibeli bukan untuk dikembangkan, tapi untuk dipakai. Ya, dikendarai atau disewakan. Maka ini tidak ada zakatnya. Demikian pula kalau ya hewan itu bukan dia ternakan, ternak dia beli untuk apa? Untuk dia jual, sebab dia pebisnis, ya, jual kambing misalnya, jual unta. Maka zakatnya bukan zakat hewan ternak, tapi zakatnya adalah zakat apa? Zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Jadi kalau saya simpulkan, hewan ternak itu terbagi empat. Ya, kalau saya berikan simpulan, ya, terbagi empat. Yang pertama ada hewan ternak memang diperdagangkan, diperjualbelikan. Maka ini zakatnya adalah zakat apa? Zakat perdagangan. Yang kedua, hewan ternak, ya, tidak untuk dikembangkan, tidak untuk dikembangkan, tapi untuk dipergunakan. Untuk dipergunakan. Ya, misalnya untuk dia kendarai. Ya, kalau di masa dahulu, ya, di masa dahulu kadang ada orang yang mempunyai 100, 200 unta. Unta ini memang sengaja dia pasang di musim haji. Kemudian dia sewakan kepada orang-orang yang ingin menyewanya dipakai selama musim apa? Haji. Ya. Maka kalau disewakan seperti ini, ya, ini namanya dia adalah hewan yang tidak apa? Tidak digunakan untuk dikembangkan, ya, tetapi di untuk disewakan. Maka dia pembahasannya bukan di zakat perdagangan sebab tidak diperdagangkan. Dia disewakan. Dia disewakan. Maka ini tentang hasil sewa, apakah ada zakatnya atau tidak, ini pembahasan khusus. Ada sebagian mengatakan ada zakatnya, tapi yang benarnya bahwa hasil sewa itu sama dengan jumlah harta yang lainnya. Hasil sewa kalau sudah berkumpul selama setahun sampai ke nisab baru kena zakat. Kalau belum sampai kepada nisab, tidak berkumpul selama setahun, tidak dipegang selama setahun, tidak ada zakatnya. Maka ini jenis yang kedua, ya, dari hewan ternak. Jenis yang ketiga dari hewan ternak, dia diternakkan, ya, memang dengan maksud untuk dikembangkan, dengan maksud untuk dikembangkan dan dengan maksud untuk diapa? Diambil susunya, diperas susunya dan seterusnya. Iya. Kalau seperti ini keadaannya, ya, maka yang seperti ini keadaannya, ini ada dua jenis. Inilah yang ketiga saya bahas. Kalau dia dikembangkan, iya, kemudian makan rumput sendiri. Makan rumput sendiri, dibiarkan begitu, dilepaskan oleh pemiliknya untuk makan, maka yang seperti inilah yang kena apa? Terkena zakat. Ini yang kena zakat. Nah, ini yang kita bahas. Ini yang kita bahas. Nah, jelas ya? Jenis yang keempat, kalau dia hewan ternak yang ingin dikembangkan, tetapi tidak dilepaskan untuk makan sendiri, dikurung di kurungan atau di kandangnya, kemudian diberi makan oleh pemilik, yang seperti ini kena zakat atau tidak? Hah? Jawabannya tidak kena zakat. Jelas kan ya? Jelas sampai sini? Oke, ini empat jenis. Ya, dari hewan ternak. Satu saja yang kena zakat. Ya, kalau begitu saya bisa simpulkan bahwa hewan ternak itu kena zakat dengan dua syarat. Ini syarat tambahan ya, selain daripada yang kita sebut. Syarat yang pertama, dia harus hewan sa'imah. Hewan ternak yang memang diternakkan, dilepaskan untuk makan sendiri. Ya, dilepaskan untuk merumput, mengambil makanannya, mencari makanannya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia memang dipelihara untuk dikembangkan. Dipelihara untuk dikembangkan dan diambil, diperah susunya. Jelas sampai sini? Ini dua syarat. Tanpa dua syarat ini tidak diwajibkan. Ya, kapan dia bukan sa'imah, diberi makanan khusus untuk dia, maka tidak ada zakat. Kapan dia dipelihara bukan untuk dikembangkan, tapi untuk dijual atau untuk dipakai, maka ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Jelas sampai sini ya? Nah, maka ini dua syarat dari as-sa'imah. Baik. Jadi harta yang pertama dari harta yang wajib untuk dizakati adalah as-sa'imah min bahimatil an'am. Ini zakat yang harta yang pertama, yaitu hewan ternak yang sifatnya sa'imah. Ya. Nah, sifatnya sa'imah. Dia ini merumput sendiri, mengambil makanannya sendiri dan berkembang dengan sendirinya. Ya, jelas ya? Kemudian yang kedua, dari harta yang wajib zakat adalah wal kharij minal ard. Apa yang keluar dari bumi? Apa yang keluar dari bumi? Ya, ini insyaallah akan kita terangkan apa ukurannya, apa batasan-batasannya ya, yang keluar dari bumi. Ya, kita akan jelaskan insyaallah taala. Ya, baik. Kemudian kata beliau wal asman, yang ketiga wal asman yang mempunyai nilai. Ya, yang mempunyai nilai di sini adalah emas dan perak. Emas dan perak. Nah, akan kita bahas nanti ya, apakah masuk di dalamnya mata uang yang kita miliki sekarang? Ya. Dan bagaimana pula dengan benda-benda lain yang punya nilai seperti mutiara, ya, permata, ya, atau apa berlian dan lain-lainnya dari benda-benda yang punya nilai yang sangat mahal. Ya, jelas ya? Ini yang ketiga. Yang keempat adalah urudu tijarah. Ya, wa urudu at-tijarah atau wa urudu tijarah. Ya. Urud at-tijarah itu adalah barang-barang perdagangan. Barang-barang yang diperdagangkan. Jadi apa saja yang diperdagangkan? Ya. Berupa barang yang diperdagangkan, maka itu wajib dikeluarkan apa? Wajib dikeluarkan zakatnya. Ingat ya, barang yang diperdagangkan, bukan jasa. Bukan jasa. Barang yang diperdagangkan, bukan juga mesin yang dipakai untuk memproduksi, sebab mesin tidak ada zakatnya. Apa yang diproduksi itu yang dizakati. Jelas ya? Tapi mesinnya tidak. Jelas sampai sini? Kalau misalnya ada yang punya usaha laundry misalnya. Dia punya usaha laundry. Datang orang bawa pakaian, dicucikan, disetrikakan, dibayar. Apakah ini masuk dalam zakat perdagangan? Jawabannya tidak. Sebab tidak ada barang. Dia menyiapkan apa? Jasa. Di dalam hal yang seperti ini. Ya jelas ya? Dan insyaAllah ta'ala akan kita lebih rinci nanti pembahasannya. Baik, waktunya sudah habis. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib kita lanjutkan dengan materi yang sama. Ya. Dan tanya jawabnya nanti ya, nyusul insyaallah. Dan saya harapkan kepada ikhwah jangan bertanya sesuatu yang belum dijelaskan. Tanya saja hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan. Sebab kadang ada yang bertanya sesuatu, ya ternyata penjelasannya nanti akan datang. Penjelasannya akan datang. Dan kita tidak ingin mengulangi ya, penjelasan berulang kali. Baik. Sampai sini dulu untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.